perlu untuk dimurajaah, perlu untuk diulang kembali. Apa yang telah kita pelajari hendaknya terus kita ingat, sehingga apa yang telah kita pelajari itu membangun dan membuat kita mudah untuk memahami pelajaran setelahnya. Dan di kesempatan malam ini sedikit kita review apa yang telah kita pelajari. Alhamdulillah mumpung masih belum banyak yang kita pelajari, masih beberapa halaman saja kita pelajari, maka murojaah insyaAllah tidak begitu terbebani karena hanya sedikit saja. Yang pertama, ma'asyar ikhwah, yang sudah kita pelajari di sini adalah kata tunjuk hadza. Kata tunjuk hadza yang artinya ini, yang dirangkai dengan kata-kata benda yang telah kita pelajari sejak awal darsul awal. Seperti misalnya hadza kitabun, hadza qalamun, dan seterusnya. Kemudian setelah itu ditambah dengan kita mendapatkan kata tanya ma. Ditambah dengan kita mendapatkan kata tanya ma, yang kata tanya ini untuk benda-benda yang tidak berakal. Nah, dalam bahasa Arab ini isim ini terbagi menjadi dua. Ada isim al-aqil dan yang kedua ada isim ghairu aqil. Kata benda yang berakal dan kata benda yang tidak berakal. Kata benda yang tidak berakal kita gunakan ma. Ma hadha. Kemudian juga sudah kita dapatkan kata tanya lainnya selain ma, yakni a. Apakah? Yang mana a ini jawaban untuk pertanyaan a ada salah satu daripada dua kemungkinan, kalau bukan na'am atau la. Kalau bukan na'am atau la. Kemudian yang alhamdulillah sudah kita bahas juga, dan ini murojaah kita malam ini adalah kata tanya tambahan yang ketiga, yakni man. Sehingga ada tiga kata tanya yang sudah kita pelajari. Yang pertama ma, yang kedua a, yang ketiga man. Man di sini, kalau tadi ma untuk ghairul aqil, untuk yang tidak berakal. Kalau man untuk yang al-aqil, untuk yang berakal. Maka misalnya ada seseorang lewat di hadapan kita, maka kita katakan man hadha. Nah, kita katakan kepada orang yang lewat ini, misalnya kita tanya man hadha, siapa ini. Tapi kalau yang lewat kucing misalnya, yang lewat kucing di hadapan kita, tidak mungkin kita katakan man hadha. Nah, kita katakan dengan kata tanya yang lainnya, ini ma. Kucing atau benda mati yang masuk dalam kategori tidak berakal, kita gunakan kata tanya ma, beda dengan man. Dan silakan bagi al-ikhwal sekalian lihat halaman 9. Kita murajaah kembali. Kita mulai dari judul man hadza dari situ. Silakan bagi al-ikhwal sekalian di manapun antum berada, silakan buka bukunya. Safha 9 halaman 9. Halaman 9 kita baca sama-sama. Istami'u thumma kariru, dengarkan kemudian kita ikuti sama-sama. Man hadha? Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Hadha tabibun. Man hadha? Man hadha? Hadha waladun. Hadha waladun. Man hadha? Man hadha? Hadha talibun. Hadha talibun. Ahadha waladun? Ahadha waladun. La hadha rajulun. Halaman berikutnya. Ma hadha? Ma hadha? Hadha masjidun. Hadha masjidun. Man hadha? Man hadha? Hadha tajirun. Hadha tajirun. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Ahadha kalbun? Ahadha kalbun. La hadha qittun. La hadha qittun. Hadha himarun. Hadha himarun. أهذا حمار؟ أهذا حمار؟ لا هذا حصان. لا Wama hadha? Wama hadha? Hadha jamalun. Hadha jamalun. Berikutnya, ma hadha? Ma hadha? Hadha dikun. Hadha dikun. Man hadha? Man hadha? Hadha mudarrisun. Hadha mudarrisun. Ahadha qamisun? Ahadha qamisun. La hadha mindilun. La hadha mindilun. Nah, ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu, sudah kita terjemahkan juga. Ana minta al-ikhwah di studio, siapa yang membaca kemudian diterjemahkan. Yang awal, Ustaz. Tafadhal. Bismillah. Man hadha? Hadha tabibun. Nah, antum menerjemahkan. Siapa ini? Ini seorang dokter. Nah. Man hadha? Siapa ini? Hadha waladun. Ini seorang anak laki-laki. Man hadha? Siapa ini? Hadha talibun. Ini seorang siswa. Nah. Ahadha waladun. Apakah ini anak laki-laki? La, hadha rajulun. Bukan, ini laki-laki. Laki-laki dewasa. Dewasa. Nah. Ma hadha? Apa ini? Hadha masjidun. Ini masjid. Nah. Man hadha? Siapa ini? Hadha tajirun. Ini seorang pedagang. Nah. Hadha kalbun. Ini anjing. Ahadha kalbun. Nah, ada kata tanya A di situ. Ulang sekali lagi. Ahadha kalbun. Nah. La, hadha kittun. Apakah ini anjing? Bukan, ini kucing. Nah. Hadha himarun. Nah. Ahadha himarun. Nah, terjemahkan dulu. Hadha himarun. Ini keledai. Nah. Apakah ini keledai? La, hadha hisanun. Tidak, ini seekor kuda. Nah. Wama hadha? Hadha jamalun. Apa ini? Dan apa ini? Nah. Ini seekor unta. Nah. Ma hadha? Hadha dikun. Apa ini? Ini ayam jantan. Nah. Man hadha? Hadha mudarrisun. Siapa ini? Ini seorang guru. Nah. Ahadha qamisun. Apakah ini kemeja? La, hadha mindilun. Tidak, ini sapu tangan. Nah. Nah, syukran ya akhir kirim. Jazakallahu khair. Nah, selesai sudah muraja'ah. Kita masuk ke tamrin. Kita masuk ke tamrinun, latihan. Lihat halaman 11. Di sini perintahnya adalah iqra waktub. Iqra waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Nah, iqra bacalah waktub dan tulislah. Nah. Latihan ini tentu saja latihan dari apa yang telah kita pelajari. Tentu jika kita memahami apa yang telah kita pelajari sebelumnya lalu kita murojaah, maka insya Allah tidak akan kesulitan kita mengerjakan latihan setelah ini. Dan sepertinya tidak mengapa kita langsung saja buka kesempatan bagi al-ikhwa al-khadi rumah untuk bisa mengikuti latihan pada malam. Tafadhal ya, Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz. Qadar Islam, para pendengar maupun pemirsa, dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon menjawab latihan-latihan yang telah dipersilahkan kepada para pendengar maupun pemirsa ini pada halaman 11. Di 021-823-6543. Kita coba sapa. Halo. Silakan. Ya, sudah terhubung. Halo. Nah, nampaknya terputus. Kembali kami angkat di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Nah. Dan juga memberikan informasi bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, silakan dapat mengirimkan pesan singkat Anda ke nomor 081-989-6543. Kembali di layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab latihan-latihan yang terdapat pada halaman ke-11 ini. Silakan, sudah ada yang masuk? Naam, halo. Iya. Halo. Baik. Terputus kembali. Mungkin untuk diberikan misal mungkin sir, contoh atau kita berikan kepada ikhwan studio. Kita berikan kepada ikhwan studio semua latihan yang ada di sini. Nah, ada berapa orang di sini hadir? Nah. Fadal, fadal. Dari siapa? Tafadhal. Nah. Nah. Tidak ada yang baca, kita tutup saja majelisnya kalau begitu. Nah. Fadal ya akhi. Wahid. Nah. Berusaha. Tidak mengapa. Salah? Tidak, tidak mengapa. Kita bantu. Wahid. Nah. Ma hadha? Nah. Hadha qalamun. Nah, bagaimana ikhwan? Sahih? Sahih atau khata'? Benar atau salah? Nah, jangan sibuk dengan nomornya masing-masing. Dengarkan. Ulang sekali lagi bacaan antum ya akhil kirim. Ma hadha? Hadha qalamun. Hadha qalamun. Sahih? Begitu bacanya? Sahih. Nah, ahsant. Terjem. Apa ini? Ini pena. Nah, mudah insyaAllah. Mudah insyaAllah. Jazakallah khair ya akhil kirim. Bismillah. Isnani. هذا كلب. نعم هذا كلب صحيح. ترجم. Ini anjing. Ini anjing. نعم شكرا. Mudah kan? Sahlun. Sahlun insyaallah. Asalis. نعم. من هذا؟ هذا طبيب. نعم. صحيح يا اخوان؟ نعم. ترجم. Man hadha, siapa ini? Hadha tabibun, ini seorang dokter. Taib. Berikutnya. Arba'atu. Arba'ah. Arba'ah. Naam. Hadha jamalun. Naam, hadha jamalun. Sahih. Ini unta. Ya, syukran. Berikutnya. Berapa angkanya itu? Naam. Khamsa. Khamsa. Ahadha kalbun. Naam. Apakah ini anjing? Ya. La. Hadha qitun. Hadha qitun. Naam. Hadha qitun. Naam. Bukan. Ini kucing. Ini kucing. Mumtaz. Terus. Diputar terus. Sampai nomor terakhir. Tis'ah. Hah? Tis'a wala sitta? Sitta. Nah, jangan terbalik. Kalau sitta, enam. Kalau tis'a? Sembilan. Nah. Ahada dikun? Naam. Apakah ini ayam jantan? Ya. Naam, sahih. Sab'ah. Sab'ah. Ahada hisanun? Naam. La, hada himarun? Naam. Apakah ini kuda? Bukan, ini keledai. Mumtaz, masya Allah. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana Pak Abdullah? Nomor 8, Thamaniyah. Nah, setelah ini kita merujuk angka-angka 1-10 setelah ini, insya Allah. Hada mindilun. Nah, sebentar, ulang saya lagi. Bagaimana angkanya? Sa'ah. Bagaimana angkanya? Thamaniyah. Thamaniyah, naam. Hada mindilin. Hada mindilun. Hada mindilun. Sahih. Terjem. Ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Ya, syukuran. Berikutnya. Tis'ah. Ahada waladun. Naam. Apakah ini anak kecil? Anak laki-laki? Anak laki-laki. Ya. Naam. Syukuran. Asyara. Asyara. Man hadha? Hadha rajulun. Hadha. Diperbaiki sekali lagi, Pak. Man hadha? Hadha. Hadha. Naam. Rajulun. Hadza rajulun. Naam. Hadza rajulun. Naam. Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Iya, syukran. Jazakallahu khair. Kita murajaah angka-angka sama-sama ya, ikhwan. Wahid. Wahid. Itsnan. Itsnan. Thalathah. Thalathah. Arba'ah. Arba'ah. Khamsah. Khamsah. Sittah. Sittah. Sab'ah. Sab'ah. Sab'ah. Sekali lagi. Sab'ah. Thamaniyah. Thamaniyah. Angka berapa thamaniyah? 8. Tis'ah. Tis'ah. Asyarah. Asyarah. Kita balik sekarang. Asyarah. Asyarah. Tis'ah. Tis'ah. Thamaniyah. Thamaniyah. Sab'ah. Sab'ah. Sittah. Sittah. Khamsah. Khamsah. Arba'ah. Arba'ah. Thalathah. Thalathah. Itsnan. Itsnan. Wahid. Wahid. Ikhwan, sendirian. Tafadhal. Wahid. Wahid. Teruskan. Itsnan. Thalathah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Thamaniyah. Sittah. Asyarah. Asyarah. Dibalik. Asyarah. Tis'ah. Thamaniyah. Sab'ah. Sittah. Khamsah. Arba'ah. Thalathah. Tis'ah. Itsnan. Wahid. Taib. Siapa yang siap? 1 sampai 10. Kemudian dibalik. Wahid. Itsnain. Itsnain wala itsnan. Itsnan. Itsnan. Naam. Thalathah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Sab'ah. Sab'ah. Thamaniyah. Naam. Tis'ah. Asyarah. Asyarah. Ya. Dibalik. Dibalik. Belum selesai. Dibalik sampai dari 10 sampai enam. Kalau bisa tanpa melihat. Teruskan. Asyara. Asyara. Tis'ah. Naam. Samaniyah. Samaniyah. Samaniyah. Sab'ah. Sittah. Khamsah. Arba'ah. Isnain. Arba'ah. Thalatha. Isnain. Wahid. Wahid. Taib. Siapa lagi? Semuanya harus dapat malam ini. Tidak ada yang tidak. Tafadhal. Wahid. Naam. Itsnan. Yang itsnan. Jangan dipanjangan i-nya. Itsnan. Naam. Thalathah. Arba'ah. Naam. Khamsah. Sittah. Ya. Sab'ah. Thamaniyah. Tis'ah. Asyara. Nah. Asyara. Tis'ah. Thamaniyah. Nah, mohon tidak dibantu. Biar berusaha sendiri. Sab'ah. Sittah. Ya. Khamsah. Arba'ah. Thalathah. Itsnan. Wahid. Sahih. Mumtaz. Terus, siapa lagi? Wahid. Itsnan. Thalathah. Arba'ah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Thamaniyah. Tis'ah. Asyarah. Naam. Asyarah. Tis'ah. Thamaniyah. Sab'ah. Sittah. Khamsah. Arba'ah. Thalathah. Itsnan. Wahid. Naam. Mumtaz. Nah. Bismillah. Bismillah. Wahid. Nah. Itsnan. Thalathah. Pelan-pelan. Arba'ah. Itsnan. Wahid. Itsnan. Thalathah. Thalathah. Thalathah. Arba'ah. Nah. Khamsah. Sittah. Sab'ah. Thamaniyah. Tis'ah. Asyara. Sahih. Asyara. Tis'ah. Thamaniyah. 7. Sab'ah. Sittah. Khamsah. Arba'ah. Thalathah. Itsnan. Wahid. Mumtaz. Masya Allah. Tafadhal. Wahid. Itsnan. Thalathah. Arba'ah. Khamsah. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نعم عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد. طيب sekarang tutup bukunya. Nah, lihat tangan saya. Ayo. Arba. Sita. Asar. Samania. Isnan. Wahid. Isnan. Asar. ممتاز. بارك الله فيك. خلاص انت يا اخي؟ تفضل. Saya itu kita buka kesempatan bagi akhwat dan akhwat di rumah. Bismillah. Khitamul misk. Tafadhal. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, samaniya, tis'a, asaro, asaro, tis'a, samaniya, sab'a, sitta, khamsa, arba, salasa, isnan, واحد. يا شكرا جزاك الله خير. جزاك الله خير. تفضل مستعيد يا حمدني. طيب تفضل يا عبد الغفار. Pemirsa dimanapun anda berada, kita kembali mempersilakan para ikhwah yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon. Mungkin tadi sempat terjadi kesalahan atau gangguan. Insya Allah kita akan mempersilakan kembali bagi anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Baik, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Dengan siapa Bapak? Dengan Ah, berarti di Bekasi. Di Bekasi. Bapak siapa? Jati. Pak Jati. Pak Jati. Silakan Pak. Ya, Pak Jati mau mengerjakan latihan malam ini? Yes, Pak. Ada bukunya? Gak ada, Pak. Gak ada bukunya. Antum melihat dari televisi? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Jadi bagaimana antum mengerjakan latihan? Pak Jati, yes. Saya akan sebutkan beberapa mufradat, beberapa yes. Kosakata Pak Jati menerjemahkannya. Begitu saja, bagaimana? Iya, yes. Pak Jati tadi ikut dari awal kan? Iya, yes. Siap, Pak Jati ya? Siap, yes. Baik. Tabibun. Tabibun. Dokter. Dokter. Iya, bagus. Jamalun. Jamalun unta. Unta, bagus. Mendilun. Mendilun. Sapu tangan. Sapu tangan, mumtaz. Hada hisanun. Hada hisanun. Ini kuda. Mumtaz, ini kuda, bagus. Hada kittun. Ini kucing. Ini kucing, masya Allah. Ahadha dikun. Ahadha dikun. Apakah ini ayam? Dikun, ayam apa ini? Ayam jantan. Ayam jantan, naam. Nah. Naam, hadha dikun. Terjemahkan. Iya, ini ayam jantan. Iya, mumtaz. Man hadha? Siapa ini? Hadha rajulun. Ini lelaki. Rajulun, lelaki dewasa. Lelaki dewasa. Iya, waladun? Kebalikannya, mana waladun? Lelaki kecil. Ah, lelaki kecil? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Iya, mumtaz. Ah Jati, yang akan datang antum cari bukunya dulu. Cari bukunya. Ikut pelajaran setelah itu dan telepon lagi. Kita tunggu telepon antum minggu depan insyaallah. Syukran, syukran Ah Jati. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Barakallahu. Alhamdulillah telah terhubung dari Bekasi ya. Al-Akh Jati. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Dan di belakang beliau, silakan bagi Anda yang ingin terhubung, baik ikhwan maupun akhwat, 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umum Aja di Cikarang. Di Cikarang ya, dengan Umum siapa? Keraskan suaranya. Iya. Dengan Umum siapa tadi? Di Cikarang. Nah. Umum Nadia. Nah. Iya. Siap? Ya, Ustaz. Umum siapa tadi? Umum Najwa di Cikarang. Umum Najwa Cikarang. Umum Najwa ada bukunya? Ada, Ustaz. Tafadhali. Dari nomor 1, Wahid. Latihan halaman 11, Ahad Asyar. Berapa ikhwan 11? Kita baru sampai 10 tadi. Berapa 11? Ahad Asyar. Tafadhali Umum Najwa. Wahid. Ma haza haza qalamun. Naam. Ditarjim enggak, Ustaz? Naam. Ditarjim enggak? Jangan bukan ditarjim, utarjim. Iya. Utarjim saya menterjemah. Kalau ditarjim, tarjama yutarjimu artinya tarjim, terjemahkan. Nah, Ustaz. Apa ini? Ini bukan. Naam. Teruskan. Isman. Hadza kalbun. Ini anjing. Ya. Salasa. Man hadza? Hadza tabibun. Naam. Siapa ini? Ini seorang dokter. Ya. Arba'ah. Naam. Hadza jamalun. Ah, gimana? Umum Najwa, hadza? Hadza jamalun. Naam, tidak ada yang dipanjangkan. Ini anta. Ya. Khamsah. Hadza kalbun. La, hadza kittun. Apakah ini anjing? Tidak. Bukan, ini kucing. Ya, teruskan. Sita. Ahaza dukun. Naam. Apakah ini yang jago? Iya. Iya. Sabah. Ahaza hisanun. Ya. Haza himarun. Nah. Apakah ini sudah? Bukan. Ini... ini keledai. Ini keledai. Ahsan. Samanya. Haza min limun. Ulang sekali lagi. Hanya hada. Hanya bukan ha, tapi ha. Haza min limun. Iya. Ini sapu tangan. Naam. Tis'ah. Ahaza waladun. Naam. Apakah ini anak laki-laki? Iya. Naam. Asyara. Man haza? Haza rajulun. Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Ahsanti, ahsanti. Mumtazah, Masya Allah. Anti mumtazah. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah terhubung dari Cikarang, Umum Najwa. Barakallahu fiki. Dan berikutnya kita buka kembali saat untuk para pendengar maupun pemirsa di malam hari ini melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Kita angkat kembali. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Afifah di Bandung. Dari Bandung, Umu Afifah. Silakan, Bu. Umu Afifah ada bukunya? Ada, Ustaz. Silakan. Silakan Umu Afifah dari nomor 1 dari awal kembali. Tafadhali. Nah. Ma hadza? Nah, jangan lupa angkanya. Oh, nah. Wahid. Wahid, sahih. Ma hadza? Hadza alamun. Nah. Apa ini? Sahih. Ini bulten. Iya. Sahih. Teruskan. Itsnain. Dia itsnain ketika ada sebab. Asalnya itsnan. Begitu. Itsnan. Nah, nanti ketika ada sebab, nanti ada bisa kita katakan itsnain, tapi ada sebabnya. Nah. Baik Ustaz. Fahim ti? Ya. Fahim lah insyaAllah. Nah. Isnan. Ya. Hada kalbun. Naam. Ini anjing. Ya. Salasa. Salasa, naam. Man hada? Hada tabibun. Naam. Siapa ini? Ya. Ini dokter. Nah. Arba'ah. Hada jamilun. Ah, bagaimana kamu? Hada. Hima jamalun. Jamalun, sahih. Nah, kalau jamilun dia ada ya setelah mimnya. Nah, ini tidak ada ya. Rasa lagi kamu arba'ah. Arba'ah. Hada jamalun. Sahih. Ini unta. Ya, sahih. Terakhir, khamsah. Khamsah. Ahada kalbun? La. Hada kalbun. Nah. Apakah ini anjing? Tidak. Ini kucing. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz. Anti mumtaz. Syukuran. Syukuran umu. Cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallah khairan wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik dari Bandung ya. Telah terhubung umu Afifah. Baik Ustaz. Tersisa 6 sampai 10. Satu lagi. Baik Ustaz, kita kembali mempersilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon untuk berlatih pada halaman ke-11 ini. Sudah ada yang masuk nampaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dengan Risna di Tangerang, Pak. Nah, Ibu Risna di Tangerang, ya. Silakan. Ya. Ibu Risna, ikuti bacaan saya. Iya, Pak. Siap? Siap. Sittah. Apa, Pak? Sittah. Sittah. Sittah. Gimana? Ini kurang kedar Sittah. Sittah. Sittah. Naam. Sittah itu angka 6. Oh ya. Sittah itu angka berapa tadi, Bu Risna? Sittatun ya, Pak. Sittatun. Iya, sittatun. Ya, 6 ya. Angka berapa tadi sittatun? 6. Angka 6. Ahadza dikun? Ahadza dikun? Naam. Naam. Ya. Naam. Naam. Iya, sekali lagi. Ahadza dikun? Naam. Ahadza dikun? Naam. Apa artinya, Bu Risna? Ahadza dikun? Apakah ini dikun apa ya? Tadi lupa. Dikun ayam jantan. Apakah ini ayam jantan? Ya. Naam. Apa itu naam? Ya. Ya, Masya Allah. Dikun apa tadi, Umu? Ayam jantan. Ayam jantan. Ingat baik-baik. Ahadza dikun? Naam. Apakah ini? Ahadza dikun? Naam. Apa artinya tadi? Apakah ini ayam jantan? Ya. Iya, iya. Siap, berikutnya, Umu? Ya. Sabah. Sabah, 7. Ah, sahih. Ahadza hisanun? Ahadza hisanun? Ahadza hisanun? Ahadza hisanun? La, hadza himarun. La, hadza himarun. La, hadza himarun. La hadza himarun. Naam. Apa arti ini? Ahadza hisanun. Apa ini? Ahadza. Apakah ini hisanun apa ya, Pak? Kuda. Apakah ini kuda? Iya. Ini keledai. Ah, sahih. Ya. Apa tadi Umu? Kuda bahasa Arabnya? Hisanun. Hisa, sa. Hisanun. Jangan khi, tapi hi biasa. Hi. Terputus? Naam. Lil asaf syadid. Kita beri kesempatan nanti buat Bu Risna menelepon di kesempatan akan datang, insya Allah. Insya Allah. Nah, barakallahu fiik, Ibu Risna dari Tangerang, ya. Dan dipersilakan kembali untuk membahas ataupun membaca di sisa latihan yang ada pada halaman ke-11 ini. Anda yang ingin terhubung tentunya melalui layanan layanan telepon 021-823-6543 dan nampaknya sudah ada yang terhubung. Halo. silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ibu Evi Palembang, Ustaz. Dari Palembang. Bu Evi, Ibu Evi Palembang. Iya, ya, silakan. Siap, Bu Evi? Iya, siap, Ustaz. Dari nomor 7. Tadi Bu Risna belum menyelesaikan nomor 7, silakan. Sabah. Sabah. Ahaza hasanun. Nah. Apakah ini sudah? La haza himarun. Tidak. Ini keledai. Iya, sahih. Sama juga. Haza hudulun. Bagaimana Bu Evi? Ulas lagi. Maaf Ustaz, Ustaz. Haza hudulun. Iya, sahih. Ini sapu tangan. Tadi apa yang salah tadi? Apa yang salah tadi? Gimana Ustaz? Tadi apa yang salah tadi nomor 8? Bacaannya itu betul, tapi apa yang salah? Itu kan pertanyaan tadi. Nah, intonasi Bu yang salah. Iya, iya. Aza waladun. Naam. Apakah ini anak kecil? Ya. Naam, sahih. Asyara. Man haza? Siapa ini? Haza waladun. Ini orang ini laki-laki dewasa. Iya, masya Allah. Syukran. Syukran umum. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Oh iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah terhubung dari Palembang ya. Di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya Ustaz. Nah, selesai sudah latihan di halaman 11. Dan itu menandakan selesai sudah ad-darsul awal. Latihan tadi barusan, ikhwal akhwat sekalian, adalah latihan terakhir di pelajaran pertama, ad-darsul awal. Setelah ini ad-darsul tsani. Tapi sebelum kita masuk ad-darsul tsani, kita tes dulu ikhwal di studio ini. Nah, kita merojah kembali. Mohon semua tutup bukunya. Aghlikul kutub. Aghliku al-kutub. Mumpung masih 11 halaman, belum banyak-banyak. Bahkan kalau tidak salah bukan dari halaman 1 pelajaran pertama itu. Pelajaran pertama itu dari halaman 5. Berarti 5 sampai 11 ada berapa halaman yang sudah terpelajari? 6. 6 pelajaran. Dan dari 6 halaman. Dari 6 halaman ini ada berapa kata tanya yang kita dapatkan di ad-darsul awal? Yang ngantuk. Ariswan, tafadhal. Hampir saja tenggelam dalam ngantuknya. Nah. Atau siapa saja? Terserah. Ada berapa kata tanya yang sudah kita pelajari? Dari awal sampai halaman 11 tadi. Ada berapa kata tanya yang sudah kita pelajari? Nah. Tafadhal, masya Allah, Abu Abdullah, tafadhal. Sudah menghitung-hitung barusan tadi. Anda lihat jari-jari sudah dihitung ya. Ada berapa? Arba'ah, masya Allah. Ada 4 berarti ya, 4 kata tanya. Baik, tolong sebutkan. Yang pertama, ma. Baik. Apa arti ma? Apa? Apakah? A. Apa-apa saja. Apa? Baik. Itu satu. Yang kedua. Hadza. Itu kata tanya hadza. A. Apa arti A? Apakah? Iya. Baru 2. Ada 2 lagi yang belum. Naam. Satu lagi. Man. Apa yang belum? Man. Ahsant. Apa arti man? Siapa? Baik. Satu lagi berarti kalau gitu yang belum. Nah, ada 4 tadi kan? Iya. Man. Satu lagi berarti, antum baru menyebutkan 3. Ada yang bisa menambahkan lagi? Apa yang belum disebutkan? Nah. Tidak ada, cuma 3 saja. Tidak ada 4. Kata tanya yang ada di sini hanya 3 saja. Nah, antum sudah jawab semuanya barusan tadi. Ma, apa? Man, siapa? Yang terakhir apa? A. Untuk A, A itu punya salah satu dari dua jawaban. Untuk pertanyaan A, apakah dia punya salah satu dari dua kemungkinan jawaban? Siapa yang bisa jawab? Berikan mic-nya. Semua harus kebagian malam ini. Nah. Pertama, Wahid, Naam. Yang pertama, la. Naam atau? La. Atau La. Nah, salah satu dari dua kemungkinan tadi. Kalau bukan Naam, apa itu Naam? Ya. Atau? La, tidak. La, tidak. Ahsant. Taib. Satu lagi. Apa beda antara ma dengan man? Ayo. Ada tiga ya di sana. Para masyayikh yang belum jawab. Para syuyukh. Apa beda antara ma dengan man? Ma li ghairi akil. Li ghairi akil. Naam. Man? Man lil akil. Lil akil. Ahsant. Apa artinya Pak? Li ghairi akil. Apa maksudnya li ghairi akil? Untuk selain berakal. Yang tidak berakal. Li ghairi akil yang tidak berakal. Al akil. Akal yang berakal. Yang berakal. Ahsant. Syukuran. Jazakallah khair. Apa maksud al-ghairu akil dan al-akil? Yang satu lagi, yang lain. Apa contoh kata benda ghairu akil yang tidak berakal? Apa contohnya, Pak? Satu saja contoh kata benda yang ghairu akil yang tidak berakal. Satu saja sebut. Cukup. Kitabun. Saja. Kitabun, ahsant. Apa arti kitabun? Buku. Buku, ahsant. Satu lagi, contoh kata tadi ghairu akil sekarang al-akil. Kebalikannya, yang berakal. Zaidun. Hah? Zaidun. Zaidun. Ya, Zaidun. Zaidun. Pakai Zai apa Jai? Jai. Zai. Ya, Zaidun apa Zaidun? Zaidun. Zaidun. Ahsant. Ahsant. Barakallahu fiik. Masya Allah. Sahih. Mumtaz. Ada dua orang lagi yang belum jawab nih. Siap? Iya. Belum siap, tak? Belum siap? Harus siap. Harus siap. Ya, kalau kita tidak bisa jawab, tidak apa. Nanti dibantu yang lain, insya Allah. Siap. Ya. Nah. Yang muda dari yang muda dulu, dari yang muda dulu, masya Allah. Kita dari yang muda dulu. Nah, mudah insya Allah. Kita tidak akan beri soal yang di luar dari pelajaran, tidak mungkin. Nah, semua yang kita tanyakan sudah dipelajari insya Allah. Mana najmun ya akhil karim? Najmun. Najmun, bintang. Bintang. Tolong buat kata tanya dari najmun. Kata tanya dengan menggunakan dengan najmun, kalimat najmun. Kalimat tanya yang mengandung kata najmun di situ. Nah. Nah. Ma hadza? Ah, ma hadza? Teruskan jawabannya. Hadza najmun. Hadza najmun. Naam. Apa ini? Ini bintang. Baik, najmunnya diletakkan di jawaban. Anda minta najmunnya diletakkan di pertanyaan. Syukran ya akhir-akhir. Jazakallah khair. Fadhal ya Syekh. Najmunnya diletakkan di kalimat tanya. Jangan di jawaban. Kalau tadi sahih jawaban itu najmunnya diletakkan di jawaban. Najmun diletakkan di kalimat tanya. Ya. Ahada najmun. Ahada najmun, mumtaz. Itu dia jawabannya. Apakah ini bintang? Iya, jawabannya. Tidak. Maaf. Ini bulan. Bulan apa ya? Ah. Sudah belum bulan dibajari belum ya? Oh iya. Baik kalau itu. La hadza qamarun. La hadza qamarun. Iya, qamarun. Mana qamarun? Bukan, ini bulan. Iya, syukran. Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah selesai sudah ad-darsul awal. Dan sudah cukup insyaallah pertanyaan-pertanyaan tadi, kita masuk ke ad-darsul tsani. Pelajaran kedua. Silakan. Silakan buka bukunya kembali. Ad-darsul tsani, kita masuk ke pelajaran kedua. Judulnya apa di sini, ikhwan? Antum lihat judulnya? Dzalika. Kalau sebelumnya hadza ini, sekarang dzalika. Ah, dzalika. Mana dzalika? Itu. Itu. Hadza ini, dzalika itu. Itu. Apa bedanya hadza dengan dzalika? Apa bedanya? Kalau hadza, hadza bendanya dekat. Untuk yang dekat. Qarib, lil qarib. Lil qarib untuk yang dekat. Kalau dzalika lil ba'id. Lil ba'id untuk yang jauh. Fahimtum? Fahim, insyaAllah. Istami'u jayidan. Ana akra. Dengarkan dengan baik, ana baca. Istami' faqat, dengarkan saja. Ma dhalika? Dengarkan saja, istami' faqat. La tukarrir, tidak ada yang mengikuti. Istami' faqat, dengarkan saja. Ma dhalika? Dhalika najmun. Dhalika najmun. Berikutnya, hadha masjidun wa dhalika baitun. Hadha masjidun wa dhalika baitun. Di bawahnya, hadha hisanun wa dhalika himarun. Hadha hisanun wa dhalika himarun. Gambar di bawahnya lagi. Adhalika kalbun. Adhalika kalbun. La dhalika kittun. La dhalika kittun. Ma dhalika. Lihat gambar paling bawah di halaman 12. Ma dhalika. Dhalika sarirun. Dhalika sarirun. Lihat halaman berikutnya sekarang, ikhwan. Kita habiskan sampai halaman 13. Man hadha wa man dhalika. Man hadha wa man dhalika. Hadha mudarrisun wa dhalika imamun. Hadha mudarrisun. Dengan ra' yang ditasdid. Hadha mudarrisun wa dhalika imamun. Ma dhalika? Ma dhalika? Dhalika hajarun. Dhalika hajarun. Hadha sukkarun. Terakhir. Hadha sukkarun. Wa dhalika labanun. Hadha sukkarun. Wa dhalika labanun. Ya. Sekarang dari kembali dari awal lagi. Dari ad-darsu tsani halaman 12. Kembali ke halaman 12, kita baca sama-sama. Ayo ikhwan, yang ngantuk. Sebentar lagi. Sebentar lagi selesai insyaallah. Ya, yallah. Kita baca sama-sama. Istami'u thumma kariru. Mana istami'u thumma kariru? Dengarkan, thumma kariru, kemudian ulangi. Ikuti sama-sama. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Apa artinya ad-darsu tsani? Pelajaran yang kedua. Naam. Dzalika. Dzalika. Nama mana dzalika? Itu. Itu. Sebelumnya kenapa ada yang bawa bukunya tipis, ada yang bukunya tebal? Naam. Masyaallah, ahlul kitab, masyaallah. Kita lanjut lagi. Dzalika. Dzalika. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika najmun. Dzalika najmun. Anak yakin antum bisa menerjemahkan. Tolong terjemahkan. Ma dzalika? Apa itu? Dzalika najmun? Naam. Ma sudah kita dapatkan dari ad-darsul awal. Maksudnya najmun juga sudah begitu. Sudah kita dapatkan juga di ad-darsul awal. Berikutnya. Hadha masjidun wa dzalika baitun. Ayo. Hadha masjidun wa dzalika baitun. Ah. Hadha masjidun wa dzalika baitun. Ayo. Hadha masjidun wa dzalika baitun. Apa artinya? Ini masjid dan itu rumah. Iya, berikutnya. Hadha hisanun wa dzalika himarun. Hadha hisanun wa dzalika himarun. Apa artinya hadha hisanun? Ini kuda. Wa dzalika himarun. Dan itu? Lihat sebagian besar mufradatnya sudah kita pelajari. Ala sekadarik. Hisan sudah kita dapatkan di pelajaran 1. Himarun juga begitu. Yang penting apa? Yang penting murajaah. Nah, insyaallah kalau murajaah mufradat yang sebelumnya tidak akan lupa insyaallah. Berikutnya. Adzalika kalbun? Adzalika kalbun? Adzalika kalbun? Adzalika kalbun? La dzalika qittun. La dhalika kittun. bantu saya menerjemahkan. Adzalika kalbun? Apakah itu la dzalika kittun? Bukan itu kucing. Iya, syukran. Ma dzalika? Ma dzalika? Digeser gambarnya Hamdani. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Apa artinya ma dzalika? Dzalika sarirun. Itu ranjang. Itu ranjang. Masya Allah. Ikhwan, bahasa Arab itu mudah. Ada sekali tarik? Mudah sekali bahasa Arab itu. Tidak ada yang sulit dalam bahasa Arab, insya Allah. Terhalaman halaman berikutnya sekarang. Kita habiskan ad-darsu tsani. Halaman berikutnya. Halaman berapa sekarang? 13. Man hadha wa man dzalika? Man hadha wa man dzalika? Ah, terjemahkan. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ayo. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Anda perlu ingatkan di sini, ini banyak di kalimat mudarrisun banyak yang baca mudarrisun. Yang benar adalah ra'nya tasdid. Mudarrisun. Sama-sama. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisun. Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Wa dzalika imamun. Wa dzalika imamun. Nah, tolong bantu terjemahkan. Hadza mudarrisun. Ini guru. Wa dzalika imamun. Dan itu imam. Ma dzalika? Ma dzalika? Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Hajarun. Hajarun. Apa artinya? Batu. Hajarun artinya? Batu. Ma dzalika dari awal? Apa arti ma dzalika? Dzalika hajarun. Itu batu. Masya Allah. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Wa dzalika labanun. Saya sambung. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Apa artinya hadza sukkarun wa dzalika labanun? Ini gula dan itu susu. Itu gula, ini gula dan itu susu. Susu. Masya Allah. Mumtaz. Faham itu, ya, ikhwan? Ana minta satu orang baca. Fadal ya. Antum ya akhil kirim. Dari awal. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Ad-darsu tsani. Naam. Ma dzalika? Apa artinya ad-darsu tsani? Pelajaran kedua. Naam. Teruskan. Ma dzalika? Judulnya dulu. Zalika. Naam. Ma mana zalika? Itu. Naam. Ma zalika? Apa itu? Zalika najmun. Naam. Itu bintang. Naam. Sahih. Hadha masjidun wa zalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Naam. Teruskan. Hadha hisanun wa zalika himarun. Naam. Ini kuda dan itu keledai. Naam. Sahih. Adzalika kalbun? La dzalika kittun. Apakah ini anjing? Ah, dzalika. Oh, udah itu tadi. Adzalika kalbun apa artinya? Apa itu anjing? Apakah? Apakah ya? Apakah itu anjing? Ya. La dzalika kittun. Tidak, itu kucing. Ya, syukran ya akhir karim. Jazakallah khair. Syukran. Berikutnya. Sisanya siapa? Tafadhal. Siapa saja? Bismillah. Ya. Ma dzalika? Apa itu? Ya. Dzalika sarirun. Naam. Itu ranjang. Ya. Halaman berikutnya, halaman 13. Man hadza wa man dzalika? Siapa ini dan siapa itu? Ya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Sekali lagi, mudarrisun. Mudarrisun. Ya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ya. Ini guru dan itu imam. Ya. Teruskan. Ma dzalika? Ma dzalika? Apa itu? Ya. Dzalika. Dzalika, panjangkan nazalnya. Dzalika hajarun. Ya. Itu batu. Ya, satu lagi. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Naam. ini gula dan itu susu. Iya, syukran ya akhi Karim. Jazakallahu khairan. Cukup sampai sini dulu. Cukup sampai sini dulu. Adras Sufani. Waktu sudah jam 9:30. Mohon di apa pesanan yang biasanya anak sampaikan, mohon di murajaah. Hari ini ada 6 orang datang, berarti minggu depan 6 lagi. Insyaallah. Jangan hari ini 6, besok 3, nanti besok 5. Berganti-ganti wajah. Paham maksud anak? Nah, antum tentu ingin sekali lagi belajar bahasa Arab, itu ingin tentu sampai ke tingkat akhir ya, tidak? Nah, butuh kesabaran ya. Ini lama ya, betul prosesnya lama. Tapi insyaallah dengan begini antum telah berusaha untuk melaksanakan salah satu upaya untuk wasilah terbesar untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu dengan memahami bahasa Arab. Dari hal-hal yang simpel sederhana ini kita mulai. Nanti tak terasa berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti tak terasa nanti insyaallah terkumpul mufradat, terkumpul kosakata, akhirnya ketika antum baca Al-Qur'an nanti terasa nanti. Ketika baca Al-Qur'an, oh ternyata ada kalimat kalamun dalam Al-Qur'an misalnya. Misalnya contohnya apa, dalam surat apa? Surat dalam surat Nun, surat Al-Qalam, alas kedarik. Di situ ada kalimat Al-Qalam dalam surat Nun. Begitu kalimat kitabun berkali-kali. Begitu pula kalimat labanun yang barusan kita baca, labanun ada dalam Al-Qur'an. Banyak kalimat labanun dalam Al-Qur'an. Ini insyaallah satu persatu akan kita pelajari. Dan tentu semua diiringi dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita semua. Barakallahu fikum ya ikhwan wa jazakumullahu khairan. Ila liqa insyaallah fi rusbul qadim. Ketemu lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.